Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. Kita sudah membacakan asar yang terakhir dalam kitab ini. Pada bab yang terakhir yaitu bab mengenai tahdzir terhadap perkara-perkara kebid'ahan, di mana asar yang kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu yaitu asar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terdapat padanya kisah yang panjang, di mana beliau mendatangi suatu kaum yang berzikir bersama-sama di masjid dengan cara membentuk halaqah-halaqah, yang di situ ada seorang pemimpin pada setiap halaqah tersebut. Kemudian mereka menghitung setiap zikir dengan batu dengan jumlah tertentu, yaitu 100. Takbirnya 100, tahlilnya 100, tasbihnya 100. Maka ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kemudian tersisa pada kitab ini syarah dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala terhadap asar ini. Kita bacakan. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala: Hadhihi qissatun 'azimatun wa 'ajibah. Ini adalah kisah yang agung dan menakjubkan. Hasalat min Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, yang terjadi pada diri Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadullu ala fiqhihi wa quwwatihi fil haq, yang menunjukkan mengenai pemahamannya yang mendalam dan juga kekuatannya dalam berpegang dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala wa hadha fihi taqdir salaf li ahli al-ilm. Dan di dalam asar ini terdapat padanya penghormatan kaum salafus saleh kepada ahlul ilm, kepada ulama. Kanu yahrisuna ala akhdhi al-ilmi anhum wal mashyi ma'ahum. Dahulu mereka bersemangat untuk mengambil ilmu dari mereka, dari para ulama, dan berjalan bersama mereka. Wa mujalasatuhum, dan juga duduk bermajlis bersama mereka. Khilafan lilladzina yaquluna al-an, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan pada zaman sekarang ini. Al-ulama'u mutahajjirun, para ulama itu kaku, orang-orang yang kaku. Wal ulama'u naf'ayyun, para ulama itu orang-orang yang cenderung kepada manfaat atau kemaslahatan pribadinya saja. Wal ulama'u ashabu wa dha'if. Dan para ulama itu adalah para pekerja, para pegawai. Artinya cuma cari nafkah saja dengan memberikan fatwa, memberikan ta'lim. Ini kalam mereka orang-orang pada zaman sekarang ini yang menjelek-jelekan ulama. Ya, berbeda dengan kaum salaf yang mereka menghormati para ulama dan bersemangat untuk mengambil ilmu dari para ulama. Qala wa yuhadziruna minal ulama, dan mereka mentahdzir, memberikan peringatan dari ulama, ingin memisahkan umat ini dari bimbingan ulama. Qala fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al masjid. Dikatakan dalam asal tersebut, dan yang berkata adalah, naam, kakek daripada Amr ibnu Yahya, kakek daripada Amr ibnu Yahya, salah seorang perawi yang meriwayatkan tentang kisah ini. Naam, fa idza kharaja, maka apabila ibnu Mas'ud telah keluar, ya, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Ya, itu siapa? Para muridnya ibnu Mas'ud yang menunggu di depan pintu ibnu Mas'ud ketika beliau akan keluar menuju sholat, yang tepatnya ketika itu pada waktu menjelang sholat subuh. Qala faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, maka datang kepada kami Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Syekh Shalal Fauzan, ibnu Mas'ud kana muftiyan fil Kufah wa mualliman. Ibnu Mas'ud adalah seorang mufti di Kufah dan seorang pengajar di sana yang mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin di Kufah. Qala Abu Musa kana amiran 'ala al-Kufah. Adapun Abu Musa adalah penguasa di Kufah. Fahuma sahabiyani jalilani. Maka keduanya adalah dua orang sahabat yang mulia. Ahaduhuma kana amiran wal akharu kana muftian wa mualliman. Salah seorang dari mereka yaitu Abu Musa adalah amir, dan yang lainnya yaitu Ibnu Mas'ud adalah seorang mufti dan pengajar yang mengajarkan ilmu di Kufah. Qala faqala, maka Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada kumpulan orang yang berada di depan pintu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du, apakah Abu Abdurrahman yaitu Ibnu Mas'ud telah keluar kepada kalian? Qulna la, kami berkata belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj, maka beliau pun duduk bersama kami sampai Ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an, maka ketika Ibnu Mas'ud telah keluar, kami berdiri bersama-sama menuju Ibnu Mas'ud. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa berkata kepadanya, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjidi amran angkartuhu. Wahai Abu Abdurrahman, aku telah melihat barusan di masjid suatu perkara yang aku mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah illa khairan, dan aku tidak melihat kecuali kebaikan, walhamdulillah. Itu yang dilihat adalah ibadah sebetulnya, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya dari Syekh Shalal Fauzan. Ya, di sini Syekh Shalal Fauzan masih membawakan terlebih dahulu potongan asal tersebut sebelum dijelaskan. Qala famahu, maka Ibnu Mas'ud berkata, apa itu? Faqala, maka Abu Musa berkata, in aishta fasatarahu, apabila engkau masih hidup nanti, sungguh engkau akan melihatnya. Qala, maka Abu Musa menjelaskan, ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salata fi kulli halqatin rajulun. aku melihat di masjid ada suatu kaum yang duduk-duduk dalam halaqah-halaqah. Ya. Halaqah-halaqah yaitu duduk dengan bentuk seperti cincin, yaitu memutar, ya, membentuk lingkaran. Ini namanya halaqah. Ya. Mereka duduk pada halaqah-halaqah, ada beberapa halaqah. Mereka menunggu sholat. Pada setiap halaqah ada seorang pria, yaitu yang memimpin. Wa fi aydihim hasan, dan di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil. Fa yaqulu, maka orang yang ada di halaqah tadi berkata, kabbiru mi'ah, ya, bertakbirlah 100 kali. Fa yukabbiruna mi'ah, maka mereka pun bertakbir 100 kali. Fa yaqulu, kemudian berkata lagi orang tadi, hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Itu ucapkan la ilaha illallah. Fa yuhalliluna mi'ah, maka mereka pun mengikuti bertahlil 100 kali. Fa yaqulu sabbihu mi'ah, maka orang tadi berkata lagi, bertasbihlah 100 kali. Fa yusabbihuna mi'ah, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Qala fa madza qulta lahum, Ibnu Mas'ud kemudian bertanya kepada Abu Musa, apa yang engkau katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an. Abu Musa menjawab, aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Intidhar amrika aw intidhar ra'yika. Menunggu perintah darimu. Kenapa aku tidak berkata sesuatu apapun kepada mereka, tidak mengingkari mereka? Aku menunggu perintah darimu atau menunggu pendapatmu, ya. Menunggu pendapat dari seorang alim, ya. Ketika urusannya belum terang, belum jelas. Apakah memang ini kemungkaran atau bukan? Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan, aslu tasbih wat tahlil wat takbir masyru'. Pada asalnya tasbih dan tahlil serta takbir adalah suatu yang disyariatkan. Lakin ja'alahu 'ala hadhihi sifah. Atau lakin ja'luhu 'ala hadhihi sifah, tapi ketika dijadikan dengan tata cara seperti ini, ya tahallaquna hilaqan, duduk-duduk dalam halaqah-halaqah, wa ma'ahum rajulun, dan bersama mereka ada seorang pria, yaitu yang memimpin mereka, wa ma'ahum hasan, dan mereka bersama mereka juga ada kerikil-kerikil yang dipergunakan untuk menghitung zikir-zikir mereka. Yaqulu lahum, orang tadi mengatakan kepada mereka, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Fayukabbirun, maka mereka bertakbir. Wa yu'addiduna mi'atan bil hasa, dan kemudian mereka menghitung 100 takbir tadi dengan kerikil-kerikil yang mereka pegang. Thumma yaqulu hallilu mi'ah, kemudian orang tadi berkata kepada mereka, bertahlillah 100 kali. Fayuhalliluna bil hasa ila akhirihi, maka kemudian mereka pun bertahlil dengan kerikil-kerikil tersebut demikian sampai akhirnya. Hadhis suratu fiha bid'atun. Tata cara yang seperti ini padanya terdapat kebid'ahan. Amat tasbih wat tahlil wat takbir fahadha masyru'. Adapun tasbih serta tahlil dan takbir, maka ini adalah masyru', disyariatkan. Jadi apa yang terkandung padanya kebid'ahan, apakah tasbih, tahlil, dan takbirnya bid'ah? Bukan. Namun apa tata caranya? Maka kita tidak mengatakan tahlil itu bid'ah, ya. Tapi kalau tahlil dengan caranya orang-orang yang tahlilan, ya maka iya, nam caranya yang bid'ah, ya, menghitung sampai sekian kali dan juga dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, ya. Maka yang seperti ini adalah kebid'ahan. Adapun tahlilnya sendiri, ucapan la ilaha illallah, ya, siapa bilang ucapan la ilaha illallah adalah suatu kebid'ahan? Justru itu adalah, ya, suatu ucapan yang paling berharga, ya, syahadat mengenai uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, maka inilah zikir yang paling afdal, ya. Demikian pula tasbih dan takbir juga zikir yang afdal, zikir yang memiliki keutamaan. zikir yang memiliki keutamaan. Maka semua ini disyariatkan, namun tata caranya, ya, apabila ditetapkan tata cara tertentu yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang bid'ah. Tata caranya. Qala amma suratu fahiya bid'atun ma amara biha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wala fa'alaha. Adapun tata caranya, maka inilah yang bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya dan tidak melakukannya. Wa hadhihi ta'ulu ila syarrin, dan ini akan membawa kepada kejelekan. Ketika seorang melakukan kebid'ahan, ini akan membawa kepada kejelekan. Kama ya'ti fi akhiril qissah, sebagaimana yang akan datang pada akhir dari kisah ini, yaitu apa? Mereka keluar bersama Khawarij. Mereka akan keluar bersama Khawarij dalam peperangan Nahrawan memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu. Qala afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim wa dhaminta lahum an la yadhi'a min hasanatihim syai'un. Ibnu Mas'ud berkata kepada Abu Musa, tidakkah engkau memerintahkan kepada mereka supaya mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka, dan engkau menjamin bagi mereka bahwa kebaikan-kebaikan mereka, pahala-pahala mereka tidak akan hilang sedikit pun. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan, yaqulu 'alaika an ta'udda sayyi'atik. Ibnu Mas'ud berkata yang maknanya, hendaknya engkau menghitung kesalahan-kesalahanmu. Wa tatuba minha. Kemudian engkau bertaubat darinya. Ammal hasanatu fa'malha wa la ta'uddaha. Adapun kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, ketaatan-ketaatan, amalkan dan jangan dihitung, tidak perlu dihitung, ya. Sebagaimana yang mereka lakukan ini, tidak perlu dilakukan yang seperti ini, ya. Dengan tata cara yang seperti itu tidak disyariatkan. Hitung saja kesalahan dan dosa-dosa kalian. Itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala taqulu, engkau berkata, ana sabbahtu mi'atan walfan, aku telah bertasbih 1100 kali, aw 20 alfan, atau bertasbih 20 ribu kali, wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu. Hadza minar riya, ini termasuk perbuatan riya. Wa hadza bid'atun, dan ini adalah kebid'ahan. Ya, dua kejelekan terkumpul sekaligus, ini adalah riya dan juga kebid'ahan. Menghitung-hitung, ya, zikir sampai jumlah tertentu yang tidak disyariatkan, sampai jumlah yang demikian banyaknya, ini riya. Dan kemudian menetapkan bilangannya pun juga kebid'ahan. Ya, menetapkan bilangan yang tidak ditetapkan dalam syariat, jumlah tertentu yang tidak ditetapkan dalam syariat, inilah kebid'ahan. Qala thumma madha wa madhayna ma'ah. Kemudian Ibnu Mas'ud pun berjalan dan kami pun berjalan bersamanya. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai beliau mendatangi salah satu halaqah dari halaqah-halaqah tersebut. Fawaqafa 'alaihim faqal, maka beliau pun berdiri di hadapan mereka kemudian berkata, ma hadzal ladzi arakum tasna'un, apa ini yang aku lihat kalian melakukannya? Qalu ya Aba Abdurrahman, mereka pun berkata, wahai Abu Abdurrahman, hasan na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir dan tahlil dan tasbih, itu cuma ini saja, bukan suatu yang lain, suatu kebaikan, suatu yang remeh, cuma menghitung apa, takbir, tahlil dan tasbih dengan kerikil. Qala fa'uddu sayi'atikum. Langsung Ibnu Mas'ud berkata mengingkari mereka, hitung saja kejelekan-kejelekan kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Maka aku menjamin tidak akan hilang sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kalian. Waihakum ya ummata Muhammadin ma as'a'aha lakatakum. Celaka kalian wahai umatnya Muhammad, betapa cepat kebinasaan kalian. Ha'ula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka itu para sahabat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam masih banyak, masih tersebar, ya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, dan ini baju-baju beliau belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejana beliau pun belum pecah. Belum berlalu waktu yang lama dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu bab dalalatin. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian itu berada di jalan agama yang lebih lurus bimbingannya daripada jalannya agama Nabi Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Kemungkinan yang pertama mustahil. Tidak ada seorang pun yang membawa bimbingan yang lebih lurus, ya, daripada bimbingan agama Nabi Muhammad SAW. Maka pastilah yang ada hanyalah kemungkinan yang kedua, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sedang membuka pintu kesesatan. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Mereka pun berkata, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Dijelaskan oleh Aisyah Shallal Fauzan, fa mujarradun niyyati wa iradatul khairi la tasughul bid'ata. Maka sekedar ada niat dan keinginan yang baik tidak menjadikan bid'ah itu diperbolehkan. Fal bid'atu bid'atun. Maka kebid'ahan adalah kebid'ahan, tetap kebid'ahan. Ya. Tetap jelek. Wa hiya syarrun, dan dia adalah kejelekan. Wa in kanat niyyatu sahibiha hasanatan, walaupun niat orang yang melakukannya baik. Wa qasduhu hasanan, dan maksudnya adalah maksud yang baik. Nah, niat dan maksud yang baik tidak merubah hakikat kebid'ahan. Bahwasanya kebid'ahan adalah jelek dan kebid'ahan adalah dolalah, kesesatan. Ya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi yang namanya kebid'ahan, bahwasanya kebid'ahan adalah kesesatan. Tidak ada kebid'ahan yang baik. Ya. Tidak berubah dengan niatan orang yang melakukannya. Tidak merujuk atau tidak tergantung kepada niat orang yang melakukannya. Niatnya apapun, mau baik, mau jelek, ya, kalau yang dilakukan adalah kebid'ahan, maka kebid'ahan tersebut adalah suatu kesesatan yang menjerumuskan kepada neraka. Qala, maka Ibnu Mas'ud berkata, wa kam min muridil khairi lan yusibahu, dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Bahwasanya suatu kaum tidak membaca Al-Qur'an, ya. Bahwasanya suatu kaum mereka membaca Al-Qur'an tidaklah melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Jadi lisan saja tidak masuk ke dalam hati. Tidak mereka fahami apa yang mereka baca. Qala Syekh Shalal Fauzan, atta bi haditsil khawarij. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini mendatangkan hadis mengenai khawarij. Alladzina yaghluna fid din. Yang mereka berbuat ghulu dalam agama. Wa ya'maluna min ghairi dalilin wa fiqhin. Dan mereka beramal tanpa adanya dalil dan tanpa adanya pemahaman tentang agama. Wa innama yaqra'una al-Qur'ana min ghairi fahmin lahu. Akan tetapi mereka membaca Al-Qur'an tanpa adanya pemahaman terhadap Al-Qur'an tersebut, ya. Yang diistilahkan atau diibaratkan dengan apa? Membaca tapi tidak melewati kerongkongan, cuma di lisan saja, ya. Tidak masuk ke dalam hati. Qala wa yajtahiduna min indi anfusihim wa bi ara'ihim min ghairi an yatafaqahu fi dinillah. Dan mereka berusaha dengan sungguh-sungguh mengamalkan amalan-amalan dari diri-diri mereka sendiri, ya, dan dengan pemikiran-pemikiran mereka sendiri tanpa kemudian mereka berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak belajar, ya. Tidak menimba ilmu terlebih dahulu, ya. Cuma kemudian mengedepankan akal pikiran mereka. Membaca satu ayat, pemahamannya sepertinya seperti ini. Diajarkan kepada teman-temannya. Sesuai atau tidak dengan apa yang dipahami oleh para sahabat? Ya. Bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak. Dan seringnya tidak sesuai. Termasuk apa? Termasuk ketika mereka mengkafirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Dengan ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ya. Yang ada kisahnya tentu saja mengapa mereka mengafirkan Ali radhiyallahu anhu dan kisahnya ma'ruf. Qala hadhihi tariqatul khawarij. Inilah jalannya khawarij. Sama dengan apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang yang berada di halaqah-halaqah tadi. Mengamalkan amalan-amalan yang berdasarkan apa? Berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka semata. Ya. Tidak berdasarkan pemahaman terhadap agama ini. Tidak berdasarkan yaitu sunnah Rasulullah SAW dan bimbingan Rasulullah SAW. Dengan akal pikiran semata. Ini kan bagus. Menghitung dengan kerikil. Kemudian menghitung sampai jumlah tertentu 100. Ya. Kemudian berzikir dengan cara bersama-sama kan bagus. Ya. Kenapa diingkari? Apanya yang mungkar? Apanya yang jelek? Bagus, semuanya bagus. Zikir, tahlil, tasbih, tahmid. Ya. Maka apa yang dijadikan dasar? Akal pikiran mereka. Nah, maka sama dengan caranya para khawarij. Sejalan dengan jalannya para khawarij. Maka apa? Ini fiqihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menghubungkan antara cara mereka dengan caranya khawarij yang membaca Al-Qur'an namun tidak memahaminya. Mereka juga tidak faham tentang agama kemudian beramal ya dengan amalan yang begitu banyaknya sebagaimana khawarij mereka membaca Al-Qur'an yang ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika datang ke tempat persembunyian mereka terdengar seperti dengung lebah. Itu apa? Mereka membaca Al-Quran. Orang-orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terdengar seperti dengung lebah. Padahal itu apa? Orang-orang yang sedang membaca Al-Quran yang ini membaca surat ini yang itu membaca surat itu sehingga apa? Terdengar seperti dengung. Ya, masya Allah. Pernah melihat keadaan yang seperti itu? Yang di pondok mungkin pernah, ya. Yang pernah datang ke pondok, melihat keadaan di sana mungkin tahulah keadaan yang seperti itu. Namun ini lebih dahsyat lagi. Kenapa? Yang berkumpul 6.000 orang di tempat persembunyiannya khawarij tersebut di Harura, ya di Harura. Biasa yang namanya Harura. Nah, maka mereka ahli ibadah, bersemangat untuk beribadah. Namun apa? Tidak berdasarkan pemahaman terhadap agama. Tidak mau belajar kepada para sahabat. Tidak ada di antara mereka ya, satu orang sahabat pun di tengah-tengah khawarij. Nah. Qala fatawakka'a radiyallahu anhu annahum sayakununa minal khawarij. Maka Ibn Mas'ud radiyallahu anhu menyangka bosnya mereka-mereka ini yang berada di halaqah-halaqah. Mereka akan bersama dengan para khawarij. Ya. Keluar memerangi kaum muslimin bersama para khawarij. Qala li'annal bid'ata tajurru ila syarr. Karena kebid'ahan itu akan membawa kepada kejelekan. Naam. Wa amma sunnah fatajurru ila al-khair. Adapun sunnah, maka akan membawa kepada kebaikan. Kemudian dilanjutkan ucapan Ibnu Mas'ud. Wa imallah. Ma adri la'alla aktsarahum minkum. Demi Allah, aku tidak tahu. Bisa jadi kebanyakan mereka itu orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka, bisa jadi kebanyakan mereka itu adalah dari kalian. ya kalian inilah orang-orang tersebut. Naam. Tsumma tawalla anhum. Kemudian Ibnu Mas'ud pun berpaling dari mereka. Faqala Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu. Maka Amr ibn Salamah, perawi dari hadis ini, naam, mengatakan, wallahu alam, radhiyallahu anhu, disebutkan radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Tayyib, wallahu alam. Qala ra'ayna 'amata ulaikal khalqi yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Maka kami melihat kebanyakan mereka itu yang ada di halaqah-halaqah tersebut, mereka lah yang memerangi kami ketika hari peperangan Nahrawan, ya, bersama Khawarij, peperangan melawan Khawarij. Ya, ternyata memang benar persangkaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan inilah yang kemudian menunjukkan betapa dalamnya fiqih Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, kama tawaqqa'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ra'ahum ma'al Khawarij, sebagaimana yang disangka oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, betul-betul dia melihat mereka bersama para Khawarij, berada di safnya Khawarij ketika berperang. Yaqtuluna al-muslimina fin Nahrawan, mereka membunuhi kaum muslimin di Nahrawan. Wan Nahrawanu mauqi'atun jarat baina Ali radhiyallahu anhu wal Khawarij, dan Nahrawan adalah suatu pertempuran yang terjadi antara Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu dengan para Khawarij. Fa nasarallahu Amirul Mukminin alaihim, maka Allah menolong Amirul Mukminin atas mereka. Wa qutila minhum maqtalatan 'azimah, dan terbunuh dari mereka jumlah yang begitu banyak. Wa kanat waq'atun Nahrawani fil Iraq, dan dahulu pertempuran Nahrawan itu terjadi di negara Iraq, di negeri Iraq. Naam. Fa haula alladziina akhadhu hadzal bid'ah hadhihi al bid'ata jarrat hum ila al Khawarij. Maka mereka yang berpegang dengan kebid'ahan ini, yaitu kebid'ahan zikir dengan tata cara tersebut, ini membawa, atau kebid'ahan tersebut membawa mereka kepada pemahaman Al-Khawarij. Wasaru ma'ahum, lalu mereka menjadi bersama orang-orang Khawarij. Waqatalu atau waqutilu ma'ahum, dan mereka pun terbunuh bersama mereka. Wal'iyadu billah. Fahadha fihi at-tahdhir minal bid'ah, maka di dalamnya terdapat peringatan dari kebid'ahan. Wa annaha tajurru ila syarrin, dan bahwa kebid'ahan tersebut akan menyeret kepada kejelekan. Walau kanat niyatu ashabiha hasanatan, walaupun niat orang yang melakukannya adalah baik. Au maqasiduhum thayyibatan, atau maksud-maksud mereka, tujuan-tujuan mereka adalah tujuan yang baik. Li'annahu laisa al-madaru 'ala an-niyyati wal qasdi, karena yang jadi patokan bukanlah niat ataupun tujuan. Wa innamal madaru 'ala ad-dalili min kitabillah aw min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang menjadi patokan adalah dalil dari kitabullah ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fad-dinu kamilun walillahil hamd, maka agama ini telah sempurna, walillahil hamd. Disebutkan ayat yang menunjukkan kesempurnaan agama, yaitu Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam ya'mur bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'alhu, dan tidak pula beliau melakukannya. Walam yukirra ahadan alaihi, dan tidak pula beliau mengikrarkan, mengakui, menyetujui, ya, seorang dari kalangan sahabat ketika melakukannya. Yaitu ketika seorang sahabat melakukan suatu perbuatan tertentu, kemudian beliau mengikrarkannya, yaitu menyetujuinya. Maka ini sunnah. Ya, kalau tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan, tidak pula diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan sunnah. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, fa innahu laisa min ad-din, maka yang seperti itu bukan termasuk bagian dari agama. Wa innama huwa minal bid'ah, Akan tetapi yang seperti itu termasuk kebid'ahan. Nah, kemudian kembali kepada matan yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sebagai penutupan. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wallahu al-musta'an 'alaihi tiklan, dan Allah lah tempat meminta tolong dan bertawakal. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat serta salam dari Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Dijelaskan sedikit oleh Syaikh Shalal Fauzan khatam rahimahullahul kitaba bihadad du'a. Beliau rahimahullah menutup kitab ini dengan doa ini, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Kepada Allah lah tempat meminta tolong dan kepadanya lah ya, kita bertawakal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, dan semoga salawat dari Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad. Nam wallahu alam bisawab. Ini pembahasan dari kitab ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi diri-diri kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.